Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukhiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida islih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari syarah Al-Ajurumiyah, yaitu kitab At-Tuhfatu Al-Wusabiyah fi tashili matan Al-Ajurumiyah karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafidhahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih pada Tauqid Al-Ma'nawi. The Tauqid Al-Ma'nawi masih pembahasan tentang lafad Ain dan Nafs. Ain dan Nafs. Kemarin sudah kita pelajari bahwasannya Tauqid Ma'nawi itu adalah dengan lafad-lafad yang sudah tertentu. Ya, dengan lafad-lafad yang sudah tertentu. Di antaranya adalah Ain dan Nafs. Dan Ain dan Nafs ini bisa masuk pada isim mufrad, bisa masuk pada musanna, dan bisa masuk pada jamak. Sekarang kita masuk pada yang contoh yang musanna dari Ain dan Nafs. Misalul musanna qauluka, ra'aitu zaidaini anfu sahuma au ayun nahuma. anfusahuma au ayunahuma. Ra'aitu zaidaini anfusahuma au ayunahuma. Baik. Kalau kita mau i'rab, ra'aitu fi'lun madi mabniyun ala as-sukun litisalihi bi dhamiri ar-rafa al-mutaharrik wal-fa'il wa-ta dhamirun tasil mabniyun ala al-fatah fi mahalli ar-rafa fa'il. Az-zaidani az-zaidaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alya niyabatan an dhammah li'annahu musanna wa nun iwadun anit tanwin. Anfusahuma taukid li az-zaidaini. Mansubun wa ala matu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi wa huwa mudaf huma dhamirun muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Taib. Kurang lebih demikian. Ya. Demikian juga kalau kita ganti anfusahuma dengan ayunahuma. Ayunnya taukid untuk zaidaini. Baik, yang perlu diperhatikan di sini adalah lafaz taukidnya. Bismillah. Dengan muakkadnya itu berbeda dari sisi adatnya, jumlahnya. Ya, karena Az-Zaidain ini musanna, dua, menunjukkan dua. Dan Anfus, dan begitu juga Ayun, ini adalah bentuk jamak daripada Nafs dan Ain. Ya, jadi tidak digunakan bentuk musannanya. Tidak dikatakan Ra'aitu Az-Zaidani nafsaihuma misalnya. Ya, ja'a az-zaidani nafsahuma. Tidak. Tapi anfusuhuma. Anfus ini bentuk jamak dari nafs. A'yun bentuk jamak dari ain. Ya. Ini ketentuannya. Kalau muakkadnya yang ditakkid itu mufrad, maka nafs dan ain datang dalam bentuk mufrad. Tapi kalau muakkadnya, ya, matbu'nya itu datang dalam bentuk musanna ataupun jamak, maka taukidnya datang dalam bentuk jamak juga, anfus au ayun. Qala, qala wa mithalul musanna qawluka ra'aitu zaidaini anfusahuma au a'yunahuma wa ra'aitu al-hindaini anfusahuma au a'yunahuma fa anfus wa tawqid fa anfus tawqidun li az-zaidaini wa tawqidul mansubi mansubun mithluhu. Tawqid dari yang mansub juga mansub sepertinya. Wa anfus mudaf wal ha al-a'ida ila zaidain mudafun ilaihi wa mithluhu ma ba'daha. Mau misluhu ma ba'dahu. Baik. Kita masuk kepada contoh berikutnya. Qala wa misalul jama' qauluka. Marartu bizaidina anfusihim au ayunihim. Marartu bizaidina anfusihim au ayunihim. Marartu fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bidomiri arafa al-mutaharrik. Wata wa domir mutasil ini ala suq ala dom. T Tadi yang ra itu Az-Zaidain, babnya Laddam harusnya ya. Salahnya. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Alba harfu jarrin au khafdin mabni ala sukun bi zaidin ala al kasar. La mahalla lahu min al-i'rab. Az-Zaidina isim majrur bi al-ba wa alamatu jarrihi alia niabatan anil kasrah liannahu jama' al-mudzakkar as-salim wa nun iwadun anid dam anid anid tanwi anfusihim anfusihim taukid li az-zaidina majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirihi wa huwa mudhaf wa hum atau him dhamirun muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Taib. Qala asyarihu hafidhahullahu ta'ala wa misalul jama' qawluka marartu bizzaidina anfusihim aw a'yunihim wa marartu bilhindati anfusihinna aw a'yunihinna fa anfus tawqidun lizzaidina wa tawqidul majrur majrur misluhu wa anfus mudah wal ha' al-a'ida ala zaidina mudafun ilaih wa misluhu ma ba'dahu. Qala wa yajuzu an yujma' baina an-nafsi wal 'ain bi syarti taqdimi an-nafsi nahu ja'a zaidun nafsuhu 'ainuhu Ya, fa nafsuhu tauqidun awal wa ainuhu tauqidun tsani. Ya. Boleh? Sekarang kalau demikian ini buat PR insyaallah. Ja'a al-wajib. Ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Ya, ini boleh sebagaimana disebutkan oleh Syarif dengan syarat apa? Nafsnya dikedepankan. Ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Ya, ini wajib apa PR-nya untuk di i'rab. Ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Clue atau kata kuncinya di sini, nafsuhu taukidun awal wa ainuhu taukidun tsani. Nafsuhu taukid awal, ainuhu taukid tsani, taukid yang kedua. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.